Ibu Heni, selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, apa Bu komentarnya Bu? Tanya ya Bu ya, kan harga BBM kan lagi diribut-ributin mau naik. Oke. Okay. Nah, terus DPR kan sidang nggak mau. Dia kayaknya mau ngacak-ngacak doang Bu, kerjaannya cuma datang pulang bawa duit gitu loh. Korupsi tetap jalan di DPR juga banyak. Repot urusannya Bu, sama negara. Kasih Bu. Terima kasih untuk Ibu Heni ya, sudah memberikan komentarnya. Ya, mitra bisnis telah menjalani masa reses 1 bulan, lebih dari separuh anggota DPR bolos sidang paripurna perdana. Apa komentar Anda? Kita lihat komentarnya Bapak Pandu sekarang ya. Selamat siang Pak Pandu. Selamat siang. Ya, silakan Pak. Iya, sebenarnya negara kita ini belum cocok berdemokrasi. Sebenarnya kita masih pantas di pemerintah, diperintah oleh seorang otoriter. Tapi sayang kita pernah diperintah otoriter tapi justru korup gitu loh. Okay. Paling korup di seluruh dunia. Seharusnya kita masih perintah otoriter. Dan kita lihat bagaimana tabiat DPR kita selama ini kan, bagaimana mereka di handphone itu gadget dulu, bagaimana kemarin kasus-kasus gratifikasi, tujuan mereka itu ya masih ada yang idealis, tapi menurut saya kebanyakan tujuan mereka itu adalah untuk cari duit di sana. Kalau udah dapat gaji ya udah gitu loh. Jadi ya itu masih disayangkan, makanya negara kita ini masih seperti ini, masih DPR kita itu masih makan-makan yang najis, yang korupsi itu aja tujuan mereka. Kesenayan itu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Pak Pandu ya. Kita akan dengar komentar lain, silakan menyoroti topik yang sama. Kita temui Pak Rudi. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang. Halo Pak Rudi. Halo. Mohon maaf dikecilkan sedikit volume radio Pak. Ya. Oke, ya silakan, terima kasih Pak Rudi. Dipecat-pecatin aja dah. Soalnya itu makanin gaji buta, itu makanin uang rakyat. Masih banyak yang mau jadi anggota DPR. Oke. Ya, Pak Rudi, terima kasih sudah memberikan komentarnya ya. Pendek, singkat. Sekarang kalian telepon kembali. Kita temui Pak Denny, selamat siang. Ya, selamat siang, Pak. Ya, silakan Pak Denny. Anggota DPR itu sebetulnya jadi contoh dari masyarakat, Pak, ya, Mbak, ya. Ya. Jadi perusahaan juga, karyawan juga lihat bagaimana contohnya anggota DPR. Kalau mereka suka bolos, suka begini, anak buah di perusahaan sama seperti itu. Saya usul begini, kalau memang yang bolos-bolos itu mereka tuh suaranya banyak tuh, suaranya kenceng. Jadi yang bolos tidak boleh bersuara. Begitu masuk dia di DPR, dia dilarang bicara. Di hukumannya, sanksinya begitu aja, Mbak. Hanya hadir ya. Oke. Ya, makasih. Terima kasih, Pak Denny. Sekarang kita ketemu dengan Pak Jimmy. Selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Pak Jimmy. Ya, sekarang ini lagi masa-masa keemasan dalam tanda kutip buat anggota DPR untuk okay. Menikmati uang rakyat. Itu aja. Makasih. Terima kasih, Pak Jimmy.